Bismillahirrahmanirrahim. Surat al-Lahim. Khairil Mahdud al-Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kultu ini. Yang menonton garis ini. Yang menonton garis ini. Kultu wakadali karawahu tabron ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini garis kelima di saking atas berarti. Qultu wa kadzalika rawahu Tabrani fil Kabir wa lafdhuhum jami'an. Inna nabiyallahi Nuhan nama hadaratul wafat qala ibni ya bunaya inni musika faqasirun 'alaika al-wasiyah. Inna nabiyallahi satemene nabine Allah Ta'ala Nuhan rupane nabi Nuh lama hadaratul. Sumangsane hadir ku ing nabi Nuh fa al-wafat wa fa wafat. Nabi Nuh pas badhe kapundhut kala dawuh sapa Nuh ibnihi maring anake Nabi Nuh. Ya bunaya. Ya anake Nabi Nuh niku kathah. Iki sing didhawuhi ya sing bener. Ya bunaya ku anak ingsun ini musika. Ini saat temen ingsun musika iku wong sing masyati sira. Fako sira mongko te ingsun wong sing ringkes ali kae ngatasé sira alwasiat ing wasiat. Aku pe masyati kuwe tapi ringkes. Wa amuruka. Amuruka perintah ingsun ka ing sira bisna ini kelan perkara loro. Wa anhaka lan nyega ingsun ka ing sira anisna ini saking perkara loro. Aku wis mati dadi nasihatku ringkes simpel sing praktis. Aku kowe tak perintahno barang loro, tak cegah sangko barang loro. Amuruka perintah ingsun ka ing sira bila ilaha illallah kelawan ngiyakini utawa ngerteni la ilaha illallah. Ngerteni. Falo annas samawati sab'a umpama sak temne pira-pira langit al sab'a ingkang pitu wal ardi nalan pira-pira bumi asab'a ingkang pitu wudi na iku den letakno apa samawat lan ardin fi kifatin to fi kafatin den dia iso maca kafan apa kifah sami fi kifatin ing dalam siji timbangan siji mata timbangan wala ilaha illallah lan den letakno apa la ilaha illallah fi kafatin ing dalam siji timbangan sing liya larot jahat yang ini ngungguli apa la ilaha illallah bihina kelawan samawati sab'i lan arodina sab'i law anna samawati umpomo sak temui pura-pura langit asap akang bitu wal arodina lan pura-pura bumi asap akang bitu karena tiba nopo asamawat lan arodin iku khalakotan iku rupa bunderan bunderan atau kolongan mubhamatan ingkang gak jelas maksudnya umpomo barang gak ketok kabeh wae langit bumi kosa mat guna mongko bakal menghancurkan tong Allah no guna ing samawatan aradina wala ilaha illallah wala ilaha illallah wa usikalan paring wasiat ingsun ka ing sira kowe tak paring wasiat di subhanallah wa bihamdi kowe sering maca subhanallah wa bihamdi fa inna mongko sak tengi subhanallah wa bihamdi ku salatul khalqi dadi salate makhluk kabeh wa bihalan kelawan kalimat subhanahu wa bihamdi yurzaku den rezekeni apa al-khalqu makhluk. Wa anhaka lan nyegah ingsun ka ing sira anil kufri saking kekafiran. Wal kibri lan kesombongan, maksudnya sombong anti kebenaran. Kila den dawuh apa ngene ya Rasulullah. Mal kibru. Sing darani sombong napa? Ahwa ana ta te kibru niku ayyakuna. Yen ta ana iku lirajuli gede wong lanang apa khullatun. Apa pepaes hasanatun kang bagus. Yalba juha ingkang nganggo sapa rajul ha ing khullah. Wa farasun lan jaran ta tunggangan utawa mobil cara saniki jamilan kang bagus. Yuk jibu ingkang gawakno bu ing rajul apa jamalu apike faras. Apa sing darani sombong tiang berpenampilan baik, berkendaraan baik. Kala dawuh sapa Nabi Allah ora iku ora ana kaitane mek sombong. Al-kibru tekang aran sombong. Ini kita arif sombong yang ini hadis-hadis sohai. Al-kibru tekang aran sombong. Iku antas faha yang to membodohkan siro. Atau antusah fiha yang to bodohna siro. Ke bodohna al-hakko ing barang hak. Al-kibru tekang aran sombong. Iku antusah fiha yang to ngoblokna siro. Atau membodohkan siro al-hakko ing barang hak. Watah humison nas. Wa tak misalnya nyepelekno sira kowe nyepelekno anasa ing manusa Warwa Ibnu Abi Syaibah min hadithi Jabir. Ala wa'alikum ma'ala manuhun ibn. Terus ini saya ngaji. Kalau akhir-akhir ini saya ngaji, mau tetap terus. Apa malam di bulan 10, 1, apa? Pokoknya tanggal 10. Terus kalau semua ulama ini sepakat, 10 itu ada 3. Sing api Ramadan niku teng akhir, nah api Idul Hijjah teng napa awal. Wal fajri wal layali napa asyar niku binisbat ning Idul Hijjah niku awal. Berarti 1 sampai 10 napa Idul Hijjah. Nah binisbat teng Ramadan niku 20 sampai napa 30. Sing ketika saya ratakan dani malah bingung. Pokoke ngono sik. Seneng arek kok ilmune akeh ora jelas. Tak wareh ngaji tak sebab. Jadi kalau ni akhir-akhir ni sering usul, yang jelas ni zaman ben ngerti nopo aturan-aturan yang Allah Subhanahu Wa Taala sing musal-sal sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ngeten gini, terus Nabi Nun jadi anak kata, sing beling jenenge kan ansu masyur, sing rambeling dia kata. Terus Nabi-Nabi gini gak ada rata-rata gak ada turunan kata. Jadi kurien zaman nabi-nabi ini ku wasiat dia mungkin mau jauh tasbih kan mau jauh la ilaha illallah kan ngerti maksudnya kan ngerti tak ngerti ku nak isani dibantu ulama gitu dibantu atas kulo ngertinya gitu guru-guru kulo geng keluarga kulo ngantos dugi Rasulullah gitu buatan jumlah saat ini mawon cok era goblok ini apa bawa sidi ku jumlah mau jauh jumlah tak minum. Jadi kalau terang lagi, terus niki kitab sing kula waca niki Sarah Ihya, terus niki kitab Ithaf, Ithaf Usadat Al Mutakin, Sarah Ihya Ulumuddin. Ihya niku rata-rata dicetak 4 juz. 4 juz sing mun kakuwati. 4 juz niku sampean khatam wis alime pol. Lah 4 juz kok disarai to, Bang. Sarai 14 juz, pinten? Mboten niku tak sinauni, Den. Nanti mau di murid kowe kok. Cara ora ikhlas tak pol rugine. Kitab 14 juz tak sinau eling lho maksudnya eling bakasane eling ya ora kok apal mboten eling menjen kula niku tak sinau tenan ya tak sinau tenan ge tenanan lho lho nate dijajahi bapak ngeten wae sampean kudu anut kula sampe kowe alim koyo aku lagi oleh nentang nek urung sanut sik sampe nek es padha alime mbek angel napa nentang. Kalau ada yang didawi bapak ngeten sing sering didawi. Hah. Urip iku pokoke anut. Dadi kena ngaji. Gusti kula niat kados niate kekasih-kekasih jenengan. Lan kok sabdul qadir dhewe iku ya ora pati iso isane iku ya mergo anut Kanjeng Nabi. Kabeh ulama iku pikirane ya ngrasa ora iso. Isane iku anut sinten? Kanjeng. Ketika bapak wafat dan kula taniki sing ngalami macam-macam. Ngalami macam-macam. Sahabat yo duwe, utang yo duwe, masalah yo duwe. Prestasi kata. Ora koyo rugen dene masalah tok ora ape. Ngene kok gak sehat, urip ngene mboten napa. Dadi wong yo ngitung kasuse tapi yo ngitung napa prestasine. Kula yo duwe sahabat sing yo duwe kasus, tapi prestasiku jauh lebih banyak susah lah cara dihisap ni nopo susah. Nangge tak misalnya kalau nopo hadis semua apal ribuan terus dituso sih rasa uprit nopo tentu. Karena sampai nopo hadis terapal arba inawi alam ya jeri mas. Terus dituso. Kemudian juga pidato untuk dua malah. Ilmu sih deh kontak untuk dua. Mau saya ilmu ni akhir rapatin tu. Salah desa. Malah nopo susah tak lah, ngelmu dia tidak kontan untuk ngelmu dia akhir rapati. Tapi saya ngalami gitu sadar, ikut jembari rahmat ya Allah. Jadi rasa gelo teman-teman, ikut putih jembari. Artinya yang enten, nak sampaian mojo hadis atau mojo dawe ulama, itu sampaian di pikiran koyok pikirane ulama. Minimal ngot, kalau kalian ini malu, ben sampaian para pangeran. Kowe nak sering maca kitab, utawa nek iso maca tak bantu tak wacakno, tak maklari mpun kalau dugi mediasi. Kok sampai ajar mau kalau ikhlas. Kalau enggak sembuh suaraku. Nak kue sering maca kitab, sing didawono Rasulullah atau ulama atau sahabat. Berarti kita cara pandang sing koyo ulama. Misalnya nyebut Nabi Keduren ya ulama. Sehingga mindset Anda, pikiran Anda, rasa Anda ini rasa ulama. Kula nek termasuk wong alim niku tiap sinau niku ngakoni nek ulama iku pancen benten, nggih. Wong biasa niku benten. Kados kula akhir-akhir niki mun sekitar 10 tahun terakhir. Kula niku sering sinau kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Niku kitab buyut-buyut kula. Kula untuk wasiat ning buyut-buyut kula gadah. Niku carane seneng pangeran kula nggih tambah karena itu tadi baca cara senengnya wali-wali dulu. Ini nanti saya jelaskan menyangkut baca tasbih nanti sama dengan perasaannya ulama. Abu Yazid Al-Bustami nak wiridan mboten selalu bilang subhanallah mboten. Nak wiridan ngeten sing dadekno dekne usul ning Allah. Ya Allah mal ajabu to mal ujbu sami. Laisal ajabu khubbila wa innamal ajabu khubbukan. Ana abdun faqirun dalilun muhtajun ilaika. Jadi nak pulau nyembah jenengan itu wajar. Saya ini kan butuh jenengan. Makanya saya sujud pada jenengan itu wajar. Pulau butuh jenengan. Orang itu kalau butuh makan itu kan nurut mbek majikane. Karena digaji. Kon ngepel ya gelem, kon nyapu ya gelem. Karena butuh. Karena apa? Butuh. Jadi saya sujud jenengan itu normal banget. Sujud ning jenengan itu normal banget. Saya aneh itu jenengan. Kok ngekei pulau alasannya apa? Jenengan ra butuh pulau. Jika dengan perasaan ini kita ibadah kayak apa ekstrimnya, kayak apa banyaknya itu, kamu akan menyepelekan atau tidak ujub dengan ibadah ini. Karena kamu merasa normal, karena Anda butuh. Dan Allah ngasih kita sekecil apapun itu hebat, karena Allah tidak butuh. Ya contohnya di kehidupan nyata, sampai jalan-jalan di Jakarta, ketemu orang yang enggak kenal Anda, enggak butuh Anda. Lalu orang ini sekedar menunjukkan alamat yang Anda cari. Anda matur nune agak berbet. Perkara ini, wah, wong kok abe ngono. Aku diterno, digunjakno to alamat yang saya tuju. Karena orang itu ndak butuh. Lah Allah ora butuh menungso, tapi tetap mengasih rezeki, mengasih apa saja. Sehingga dengan perasaan ini mahabbah kita sama Allah itu naik total. Mergo ngerti. Gusti, kula nyembah jenengan iku wajar normal, menjen kula butuh jenengan. Sing boten normal, sing di atas kenormalan, sing gak terkirakan maksudnya. Niku jenengan kok ngekei kula alasane napa? Jenengan ra butuh kok ngekei kula. Umpama jenengan ra ngekei ya ora masalah kan bagi Anda, bagi kok wong ndak napa? Jadi tasbihnya sinten Abu Yazid napa? Astagfirullah. Sehingga dia bisa usul. Bisa usul karena cara berpikir benar. Nah kita kan boten. Nyebah pangeran bariku maca donga sampe ini duha terus jebule rezeki tetep gak oke. Wah, mulai nyoal. Katanya Gusti. Namun maca waqiah itu udah akan miskin. Ini sudah waqiah terus kok tetep miskin. Wah, itu malah nek malaikat terus sampean wangen. Tambah suwe tambah nek. Perkara ini piye? Apa hubungan dari rezeki mbek surat apa? Waqiah. Pemene macam niat golek rezeki. Pikirane malaikat oh iki agak kepen to rezeki ra maca napa? Waqiah. Berarti dekne golek dhuwit ora golek waqiah. Ora tau rezeki kamu ora kena azab wis apik wong ngono kuwi. Kok kepen juga kelas e ora kena azab wis. Ora kena azab wis napa apik. Jadi kalau ceritanya pikirannya lah. Sehingga Rasulullah nak ngajari Sayyidah Aisyah niku ngeten. Kue jaluk kan rawan salah, nerang no pengiran di rawan salah. Jadi Aisyah itu diwarikan di Nabi. Ini as'aluka bima sa'alaka fi abduka wa nabiyuka Muhammad. Semuanya kulon jaluk jenengan Gusti. Persis seperti sing dijaluk kekasih jenengan Muhammad. Wa asta'idu bika mimma ta'adha minu habibuka wa nabiyuka Muhammad. Kulon nyon bawrukso jenengan. Apa yang Nabi jenengan minta bawrukso. Pun ngoten mawon. Karena kalau kita menjelaskan Tuhan, jangan-jangan salah. Jangan-jangan apa? Biasanya contoh cerita tentang hikam itu hanya satu cerita. Tapi ini macam contoh paling luar biasa. Masyhur kan hikam mencontohkan itu. Ada seorang wali, wali amatir. Tentu. Wali amatir, sewenangnya pengiran terlalu. Tapi saking miskinnya dia itu, tiap butuh mangan itu kudu kerja manol di pasar. Jadi hamal, hamal itu manol. Bariku untuk segorong piring, sak piring, juga mangan, bariku sholat. Tapi untuk sak manganan itu sholat. Sesuk itu mau Gusti, jenengan nak ngertos kula niku hobi salat, hobi ibadah. Gara-gara kiri, kula niku kedah kerja manol. Jenengan kan bisa ngasih rezeki saya tanpa kerja. Walhasil memang disebadani. Ada satu peristiwa dia itu dituduh nyolong. Walhasil intinya terus di penjara. Penjara itu untuk ransuman, untuk ransuman. Gede-gede itu juga rezeki yang tak mau kerja. Protes ini. Gusti, kenapa jadi LP? Apa yang kira disiapa? Kan kamu nyari rezeki yang tidak kerja. Mungkin dia ketur salah penjelasan. Tapi itu nyata di hijab. Jadi, ya kan dia ini juga kerja sing. Njok rezeki sing tamu nopo? Kulo niku rada kecelakaan rakno niku. Nggih kecelakaan tenan. Artinya kecelakaan itu saya nerangkan itu memang disikam ada betul cerita itu ada. Tapi rata-rata murid itu lebih kreatif dibanding gurunya kalau masalah ngawur gitu. Kalau itu sekarang itu ya saya tidak tahu kalau dunia internet saya sudah tahu saya. Sekarang itu rame guyonan itu tadi. Jadi, kalau orang itu ingin kaya gitu. Pasti kalau nunggu pengen kipas-kipas lo tuh duit ditegir dari bakul sate. Saya tidak tahu itu sampai ada buku gitu ya, kreatifnya gitu. Dari alasannya ini materinya saya tarikan dari makalah jaringan oh cangkem. Nah, dari sate protes. Gusti saya itu maksud saya tidak ini Gusti. Saya ingin jadi orang bisa ngatur orang-orang kaya. Ini pikirannya itu uang bisa ngatur orang suka gue. Sebenarnya malah jadi tukang parkir. Itu kan orang bawa Alphard, bawa apa kan diatur. Tukang nggak. Terakhir ini protes, Gus Timpun, ngatur orang suka juga enak. Saya ingin di sekelilingnya wanita-wanita cantik. Terakhir tuh kan, ditegir sama bakul sayur. Orgol-orgol sayur tiap nem perumahan di sekeliling. Malah nih saya gigi butuh merubah, tuh gak aku itu bahaya aja malah nih. Wah, berarti wah saya itu nggak ngerti itu kalau sampai terus jadi seliar itu saya tidak tahu. Nah itu murid lebih pintar dibanding gurunya gitu. Padahal kalau di hikam tadi mah ada cerita itu salah cuma. Nah kemarin mulai tanggal 1 Dzulhijjah gitu tadi walayalin nopo asyar itu saya ngaji terus ya biasanya yang pun ngaji cuma rontok nopo dosennya ditambah karena pokoknya giling-gilingan kalau yang dijajahi bapak dijajahi guru-guru kalau pokoknya tanggal sing cara Allah istimewa aku itu giling-gilingan sing biasanya sudah kau sewu jadi rong ewu biasanya 1 juta rong atas pokoknya giling-gilingan nono beda nih paham gini biasanya rasulat kobriyah ya kobriyah. Biasanya kamu bojo ya suayang mesra apa mungkin nak iso lari iso dipaksa lah nganti mesra dipaksa ya ada sebabnya paham gitu nah menarik banget ya rasa dipaksa ya mesra pokoknya gue ini kan nah kalau ini nanti terang dong ya di antara ngaji saya ini kalau tahadus di nikmat ada santri saya jajahi doanya Rasulullah Allahumma gfirli jahli wa israfi wa khotai wa amti wa kulla zalika indi. Ya Allah, saya minta ampun semua sifat kebodohan saya. Kebetulan santri saya ini cerdas, dia bisa baca Ihya, bisa baca Fathul Muin, dia ya sudah alumni, sudah jadi orang kaya dia. Ya aneh dia, jadi orang suka itu sering ngaji sama saya. Ya, nah, Rono, soan, gue mobil, gue kitab terus. Kalau saya ingin ngaji, ya ngaji. Nah itu, gue rahmanah nih bodoh, bodoh ya gue. Kok sakit, kalau mau ngaji sama di kitab, sih bodoh. Bodoh itu begini, contoh paling nyata. Misalnya saya punya murid Ruhin dengan Mustafa. Mustafa itu alim, somoco kitab, somoco Fathul Muin, orang pondok. Alim, sarannya alim. Ya singgoten, sana sunnah rasul. Omongannya ya hati-hati, sebagainya sebagai orang alim. Kayak sekarang ini kilah kalian. Gilo, omongan tertata, terus. Sampai uang sama kanan gini, apa? Sopan. Sampai lah, cara lahir wabit. Rohenu beling, macam mungkin jurai iso, nak mangan akeh bar ngorok, bar kuang ngope, soalnya sebenarnya lah, soalnya gak jelas ya. Tapi justru karena Mustafa ini alim, dia ambisinya ketua PBNU. Pikirannya itu sudah selera, pikirannya sudah apa? dan itu kebetulan tidak dibutuhkan Islam. Rugen gara-gara bodoh. Pikiran itu dagang. Dagang, nah ini Yogyakarta kompetisinya enggak kuat, dia ini pengennya dagangan yang Papua. Paham ya? Betul, dia ke Papua. Batul sate, buat kelompong. Terus di sana itu tidak ada orang Islam atau Islam minoritas. Terus dia bikin masjid. Karena tergugah oleh Islamnya dia. Artinya apa? Kiai pun bisa bodoh kan? Ruhin yang dipersiapkan Allah sing cara lahir bodoh ternyata pinter. Yaitu iso nyebar Islam yang Papua. Mustafa sing ditegir pinter tapi bakatane wis selera wis nafsu ambisi dadi ketua organisasi. Lha iku sing kiai kudu mikir, sing kudu ngaji sakniki kudu disaini pangeran kudu mikir kemungkinan itu. Bahwa kita ini tetap bodoh. Coba saya itu betul ini saya alami, saya itu punya santri. Banyak saya mulai dulu di sarang sudah ngajar, sekarang apalagi. Saya itu punya santri. Itu gobloknya bukan main. Sekolah ora tau munggah dulu. Aku jadi gurune teng sarang ya rodok mangkel. Ora tau munggah melarat bisa. Yo kriting kok urukin kriting. Wong yo kriting. Wiran pisan waktu itu. Oh sempurna, eleke wis sempurna. Yo kok goblok pisan, aku yo guru ngono. Seranggan teng yo kok goblok bareng. Yo melarat ya, yo melarate bareng. Artinya kalau orang melarat kan guru mangkel ya sar atau salam tembak paham kan? Orang melarat bareng malah ngel-ngel uang kan? Walhasil santri yang pinter ini kadernya paling di organisasi. Mungkin sebagian ya hanya selera bukan kebutuhan Islam. Yes, kasusnya sudah selera atau tomak. Yang santri saya ini kebetulan saking misinya dia itu kerja illegal logging di Kalimantan di pedalaman kan? Zaman itu tidak ada hal. Itu sering kirim surat saya. Karena dia itu tiap di tempat dia kerja ilegal logel yang orang-orang tidak jelas mulai yang sholat, yang nggak sholat, yang mabuk banyak. Tapi dia tetap bikin musola. Bikin musola gitu. Ya. Sing sholat ya wong limo, kadang sing sholat itu maghrib toh, anak sing subuh toh. Pokoknya limang bekti wong itu gonta ganti gus. Nah, terus kalau Jumatan itu dia tanya saya itu karena kasus Jumat. Orangnya itu nggak sampai 40, tapi nak tak jadi duhur gak gelem. Alasannya wong Jumat-Jumat kok duhur. Lah iki yo masuk akal lah kan wong. Piye to Jumat-Jumat kok? Duhur. Nah Jumat ya Jumatan. Lah dekne ku cereng zaman ngaji. Mas yo goblok lah kan yo krungu-krungu nak tarate Jumatan iki wong kira 40. Akhire nyurati kula. Piye Gusti tak ajak duhur gak gelem jale Jumatan padahal wonge mo 20. Yo Jumatan ae sing engko sing sowan pangeran tanggung jawab aku. So, umatnya Jumat, ya jenenge Jumatan. Maksudnya aku lah nak wong alim tenan. Maksudnya aku lah kan mau coba dari bulan bah, nak cara mazhab Imam Malik aku rolas cukup, Ahmad bin Hanbal 6 cukup. Cara aku kitab kan mun ngelotok. Cara mana dibantah mamatir amatir itu saya enteng. Gak aku yang tanggung jawab. Ya pentingnya nganggo nama aku lah. Ini agar orang kiai atau alumni senior ngeloro ilmu ini Jumatan wong 6. Jadi Gus Bak mesti menang, dia mikir. Mikir lah, meriang tetap. Nah ini cerita saja. Jangan-jangan santri-santri yang dibikin Allah tidak alim, memang dipersiapkan untuk menyebarkan Islam di Papua, di Bali, dan di mana-mana. Sementara yang secara lain di tegir alim, prestasinya sudah selera. Ambisi ketua PBNU, ketua Muhammadiyah, mungkin yang jadi mufti, macam-macam. Yang nanti ujung-ujungnya selera, ini kadang tidak jadi kebutuhan pokok nopo. Mulai gue sempaling kecil. Mulai kalau seneng ruhin, Mbak Mustafa ya mode. Tidak jangan jangan lahir soalnya Mustafa. Soalnya imam langgar, macam-macam. Ya, singgotan, apa lah. Mbak gue nak salaman, ya nyucup tak jangan. Tapi gue orang buatan hati salaman. Jadi. Nah, makanya pentingnya baca tasbih di sini. Kita tidak tahu. Wong kedunya ini udah buat loro. Saya itu punya santri ini yang saya contohkan yang nyata-nyata. Namanya itu Rosidi, dulu ngaji sama saya. Itu orang Bali, Bali asli. Dia jadi orang alim sekarang, jadi kiai di Kalimantan. Ya gara-gara gitu. Biasanya orang Madura itu kan dagangan. Orang Madura, orang Medan, orang macam-macam dagangan. Dagangan di Bali. Ya sudah, karena dia sukses, ngajak pamannya, misanan, minduan, terus jadi komunitas. Lama-lama bikin masjid. Ini gue ngerti-ngerti angkatan masjid itu gue di pondok. Di situ kiri, di sarang, kadang di saya. Mau ngerti-ngerti Islam menyebar di Bali. Lagi-lagi tadi. Lah Madura bakul sate santai-santai pedotan mondokno Alfiah yo ora apal wis pokoke ngaji yo ora mlaku lam yajri ku cara pondok ora mlaku. Berhubung ora mlaku wis tau diri ra nyai bakul apa sate. Ya sudah gitu. Tapi skenario Allah sukses. Ternyata ini yang membawa Islam di Bali, di Irian Jaya, di macam-macam. Laki-laki yang alim mau bergelut, bertarung, ketua PCNU, ketua apa, kaitannya sudah selera. Ya kita tidak pernah tahu. Lagi-lagi kita tidak pernah tahu. Apalagi di Indonesia, wong Gujarat kedunyan, wong Punjab kedunyan, saking kedunyane dagang itu Aceh, tok pasai. Tapi membawa Islam dia, karena Muslim. Ngerti-ngerti, ya dakwah Islam, beda kan. Ngerti-ngerti, orang Islam yang pasai, terus jadi kulau sambian. Baru kayak orang kedunya. Terus ini jadi kizut, ada nanti orang kedunya. Kok Islam baru kayak orang kedunya, teman-teman baru kayak itu. Nah, di sini ini pentingnya ulama. Ulama harus bersaksi. Kalau kita ini bodoh. Allah maghfirli jahli wa israfi wa koto'i wa amdi wa kulla dhalika inti. Jangan kira saya yang pede ini tidak merasa bodoh. Saya merasa bodoh. Cuma saya pede karena bersaksi, sedang bersaksi bahwa Allah itu maha luar biasa. Semua skenario Tuhan itu luar biasa. Makanya kena jadi kiai, anak santri alim yang dihormati. Biar saya yang luwe alim. Tapi kue ojo milani, nah ini yang luwe prospek kanggo Islam. Misalnya gara-gara alim, dia pikirannya sudah selera. Sing ra alim, pikirannya lugu, tapi jadi alatnya Allah menyebarkan Allah. Dan kalau sampai sekarang itu masih cukup punya uang yang sering saya beli kitab. Kitab-kitab kecil kayak Akidah Awam, kayak kitab-kitab doa. Itu kalau santri saya dari Dayak, saya punya santri juga di Dayak di Kalimantan. Terus yang dari Papua, kalau datang ke saya minta ijazah tak kasih. Nah, memang mereka butuh kiai induk. Kenapa butuh kiai induk itu tadi kan? Kalau ada pertanyaan seperti itu, gembloknya itu kuman, memang nggak bisa. Mulanya nak, tak kandani aku, saya ingin ngerosok itu Abdul Kuwe. Mereka itu jadi kiai ini pedalaman. Aku jadi kiai mulyane ra karuan. Mergo ning daerah Lasem sarang wong alim dihormati. Aku saiki mungkin derajatku dhuwur kuwe. Kok kowe buka Islam ning Papua. Ya tapi dene cerita tapi mata lek nak ora jenengan ge mah. Allah itu kok ora roblek. Lah nek jenengan ampun mati. Mengalami kalau jadi wong alim ya nak bangga ni, bangga ni jadi nobo, jadi cucukan ni wong pasen-pasen yang tadi itu. Tengah Islam yang pedalaman Papua, tengah pedalaman Kalimantan melo ilegal nobo. Kadang kita apa? Gus, cari ilegal logging joran negara haram. Si tak pangan halal tau. Semak komedi dulu, gue awak. Sementara kalau bagus semenan yang ini. Tapi ya, mesti lorong terakhir ni. Negara itu ini raro. Dengar ada di ekstremis, gak ada di separatis. Jadi sampean kudu ngerti. Jadi dunia itu semua ege mojo subhanallah. Moho suci pangeran. Kita tidak pernah tahu. Oh serah tahu roh. Sing dikersana Allah Yehus kita tidak pernah tahu. Semua semua urib itu mojo la ilahi lewa subhanallah bihamdi. Lewat kalimat ini sak dunia diriskan Allah. Kita raro maknanya moho suci Allah itu biye ya raro. Pokoknya roh itu, pokoknya Allah itu lakon di dunia itu. Mungkin tidak ada contoh kata, gitu. Betapa manusia itu dipermalukan Allah. Lalu orang sementing soleh, lah. Caranya soleh itu biaya, pokoknya ngerti di dunia itu, wae pangeran. Itu saya utangnya akan lah, sementing soleh. Ojo geman yang ngutangi orang rawalin, rokok. Itu nak wali, ini diutang akan apa-apa, engkau disaur pangeran. Gotong hadis sokai, ada orang soleh utangnya akan. mati tenan itu ya mati ra urip. Ditakeh wis sing ora saleh. Ning arepe pangeran. Iku kanjeng Nabi guyu. Tak guyu, guyu ngakak atsak guyu nganti ngakak nganti hatta badat nawaji dulu. Nganti untune bam kelihatan saking bandre guyu Nabi. Umar bingung, Mar. Ya Rasulullah malladhi atsakaka. Sing guyukno jenengan iki opo? Ngene, Mar. Ono wong mukmin jasa benaya dari Rahman. Wong loro padha bersungkem ngarepe pangeran. Gusti tiang niki utangi kata ambek kula, ora iso nyaut. Mana? Mulai kada diutang kena usah sahur penting saleh to. Nek ora saleh kok sahur wae, paham? Nek ora saleh apa? Sahur. Ya wis, aku ora iso nyaur ya wis. Mangono kaapiane pek. Kaapiane rugen dikekno. Entek. Utange akeh. gagal banget. Ke uang naik kadung kebulet utang kan nyawre utang nganggu utang ambil dinaik no sidik-sidik. Gusti titik. Gusti mentelas ke api aneh. Ya wes salam tiba no di ini. Jadi kan ngoten aturan pengadilan Tuhan nak ke api aneh teh. Salai mazlum, salai sing diutangi ra bayar mau tiga no rugi. Kaji Nabi mulai nangis. Fafadot aina Rasulillah. Ini teng riwayat teng hadis. Fafadot aina Nabi mulai nangis. Barang-barang nangis Nabi mulai senyum, mulai santai, mulai rileks. Tapi sing diutangi kekasih pangeran gara-gara sawuripure ngurusi agama, kuna-kuna ngurusi agama. Sokae apik lah. Sese pangeran gak mentok lho. Sing tukang utangi daen cara basa Arab napa? Daen iso basa Arab nak sing utangi daen sing diutang mati. Ora usah apalo ben. Maksude dekne slakon ora usah apa. Ngapa lo carane nyaur sama mikir bahasa Arab? Lo kita tiring lano tamu, tamu elek tenan. Nopo kok bahasa Arab? Sing utangi jenenge dai, sing diutangi jenenge mati. Nopo kok? Kowe mikir carane nyaur kok bahasa Arab? Wong diutang itu mending mikir carane nyaur kok bahasa kok bahasa Arab? Oh, ngelek kamu. Nah, yang diutang mesti nak mikir carane nyaur tuh. Kemana tak kok bahasa Arab? Dai nabe apa? Mati, oh cahelek. Buat usaha takok bahasa rapi, jadi mesti mikir caranya apa? Nyaur, malah takok bahasa rapi. Akhirnya pangeran itu gain, tapi aku duduk di bahasa itu bener jelas. Gain, nyontak aku semua ngutangi rugi, ya bodoh larasi, kan bingung. Akhirnya gain udah mau ngingin, si Dawi pangeran ngin. Ya pulan, ungdur ilaha guna, kaya ke delok itu apa? Di situ ada suaraku. Barang dono swargo sing mewah nu saking mewahnya surga itu orang itu bilang li ayyi nabiyyin hadza aw li ayyi siddiqin hadza aw li ayyi shahidin hadza. Wah, Gusti ini kak makome nabi, kelas nabi yang masuk premium ini mesti kelas apa? Nabi. Paling ndak asiddiq lah, orang yang asiddiq lah, orang yang papan atas lah. Jadi pangeran dewi pangeran gak lah liman atas sama. Gak anggere sing kelar tuku ya tak kena. Wama yamliku ya. Sinten sing kuat tuku swarga niku? Jadi pangeran anta tamliku, kamu bisa. Jadi kamu bisa anta tamliku kamu. Kalau aja apal hadis anta tamliku kamu bisa. Napa Gusti regane? Rohin bebas no. Rohin bebas. Mbok Gusti utang lunas. Lha wonten hadis sok ae lho, hadis sok. Lan sing utang-utangmu nak segera soleh nang sahur. Nak sing soleh ora usah sahur. Tapi kudu yakin sampean kejadian ning ngono. Nak ora yakin kudu apa? Sahur. Ayo. Akhire tes jawab pangeran, khud biyadi akhika ilal jannah. Wis ke loro-lorone mlebus swarga. Sepadina figuyu hatta badat nawajib. Ana wong nak ra saleh ora usah diutang. Paham ge. Wong saleh-saleh wis tok. Mulane lah kuwe nak diutangi wong saleh, nak ajen saleh tenan, dolakno ora iso nyaur. Nganti iso nyaur bar kowe gak duwe. Mulane sekali sing utang kowe wong saleh meyakinkan duh kok ya Allah. Muka-muka gak kelar. Wani so nyaur bahaya. Bahaya banget. Karena ndak ada kejadian ini nanti. Ayo milih iki. Milih sing utangi apa sing diutangi? Milih sing utangi syarat kudu sugih, Mustafa ya ora sugih. Milih sing diutangi syaratte alim soleh kuwi ora ngono ae milih iki. Ngutangi wong ra jelas sing diutangi ra jelas iku ora ana kejadian. Dadi Gus betapa Allah kuwi sayang ning gone wong saleh sampai teng akhirat wae iki dihormati. Duit inna waliya Allahu allazi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalih. Nomor loro iku kowe tak warai, sampe nak mlebu neraka. Iku kudu sikap sing mangkelno, paham kene. Dadi kena ning neraka kudu bengok-bengok. Aja dingin-dingin ae. Mergo syarat e wong saleh pas-pasan sing mlebu neraka iku ngenteni Allah tersinggung. Nek Allah ora tersinggung gak dilebok-lebok. Wah. Lah warai. Ono kitabe kan aku ngaji sak ae lah. Dadi jeng ben. Jeng ben ora seneng ae. Iku wong Islam fasik-fasik iki yo mlebu neraka. Paham kan ya? Wong Islam-Islam sing fasik iki yo. Bareng mlebu neraka jejer wong kafir. Yo kafir teri, yo kafir tenan. Sesuk wong kafir iku yo komentar. Malihni angka iman. Ternyata kowe jarene mukmin buswarga ya jebule padha wae mlebu. Ku nak nganti wong kafir gak muni ngono iku Allah ngembarno kowe ento. Buar wong kafir muni ngono Allah tersinggung. Lah ora iso wong mukmin padha wong kafir. Lah wa izzatil maqbul. Lah wa izzati wa jalali. La ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamangkat lebih sinten sing apal tiba ngoten iki. Wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kamang kadzababi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Warung Allah pireng nak wong kafir ngomentari iman mek kafir ternyata padha nyatane kaya mlebu neraka mek aku apa ora iso padha. Wong sing ikhlasno aku maca syahadat ikhlas gak musyrik tetep swarga. Adkhiluhumul jannah malaikat kuwi mlebokno swarga ngenyek wong mukmin kok padha mek wong kafir. Cara jawane ngoten kok ngenyek. Lah kuwatir wong kafir pikire rukin meneng ae. Meneng ae gak nyinggung gak apa. Wah iku bahaya iki. Mulane kowe kudu mangkel kok sampe wong kafir iki komentar maksudku. Nak kate ora komentar. Suwe yo suwe. Lha iku mutafakale, riwayat iku mutafakale. Mereka ada ayat Rubama yawad berlajina kafaru laukanu muslim. Jadi sebenarnya ada saat di mana wong kafir itu seneng umpama jadi Islam. Akhirnya bareng rukun diangkat di swarga, wong kafir duh aduh oh fase kelah Islam. Itu disebut Rubama yawad berlajina kafaru laukanu muslim. Paham kan ya? Jadi gue itu manas-manas sih supaya wong kafir itu komandan. Terus ketiga wong alim. Nah ini sing rasa alim tak wari carane. So nak mlebu neraka, paham iki. So ben wong alim ku nak mlebu neraka. Perkarane jarene di ilmu ora iso nglakoni. Iku so ben iku ya turu kaki mari roka, muter-muter ning neraka. Kudu dadi tontonan. War dadi tontonan sampe ning riwayat itu tanggal iku aktabu. Nanti susah brodol-brodol. Semoga wong alim ae entuk salam templek wong macam-macam. Wong kultus lho salam templek wayoan yo gampang, soe gampang kabeh. Tapi utek itu utek materi, itu neraka nanti. Mana sanggeng kangean mangan duit terajelas itu, terajelas penggunaan itu kan terus jadi khusus itu berdua. Terus jadi tonton ahli neraka takoi, bukankah anda yang menyampaikan ilmu, wong alim mubalek sing nyampe no ilmu kiai dah, tapi aku rasa ngelakon, akhirnya nasibku ini. Terus dinyak wong alim, bareng boleh dinyak, Allah yang tersinggung, tidak bisa. Orang itu tetap tidak sama dengan kalian. Saya tidak pernah meletakkan ilmu pada hambaku kecuali saya niat mau saya angkat ke surga. Tapi angkat ke surga. Tapi yang ngenteni dinya, Bapak. Balik ngenteni dinya. Bapak ngenteni apa? Jadi ini penting. Nah, itu Allah itu kita surah. Bola balik sing sakit itu kita namu moco subha. Maksudnya ngeten. Kadang kita disakeni wong ngenteni dinya. Jajal misale koyo Ruhin. Sak desa kon ngenyek separo. Engko terus sing kepengin nyodakoi Ruhin separo. Tapi nak sak desa meneng kabeh terus yo dingin kabeh. Akhire yo ketemu yo mok takok ning Ruhin ngono to. Jajal lah wis. Ruhin usir kok disane. Engko terus ana sing sakake aku mau nemah kowe. Memang sebagian rahmat itu bergantung ngenteni dinya. Ngono maksud paham. Iku wis sunahe pangeran ngono. Yo jajal ae nak arep. Yes, ngono. Mulane wong nak di bojo judes kan yo. Iku kudune wali. Kok apa pirsa ganjaran sedekah ora kuat, kaji ora kuat, zakat ora kuat. Satu-satunya kemungkinan dekne numpuk ganjaran yo dipitoi bojo yo. Diamuki bojo, diamuki tangga akhire mazlum. Gara-gara mazlum ganjarane akeh. Poine akeh. Lah wong semong kere ora ana wong nyek. Untuk poin apa? Paham ya? Mulane sing dinya iki kudu matur nuwun, nggih iku memperbanyak napa poin. Mulane ning Ukut dulu dari ana cerita, dene wali marat, pegawane yang golek kayu ning alas. Angger kancane dolan padha wali ne padha wali Abdal iki bojomu. Teng alas larut dawa, bojo kula teng hutan, muga-muga ora bali dadi pangan macan. Saking eleke sing wedok. Lha iku kancane pas sampe mulai ketemu ning dalan iku kayune diangkut macan, saking keramate wali mau. Soalnya kalau lari zaman sing judes mbok mati mbok dipegat ra roh. Nah, biasanya mati angel wong judes menawa itu. Awas biasanya iki. Suatu saat itu waline Abdul lu dolan meneh. Yo dalan pas ning hutan meneh sing lanang iki. Garwane jenengan Temputi. Oh, nembe tindak teng alas. Dia jenengan dongakno selamat. Entosi yo nak menawi mengke sekedhe male rawuh. Wis sopan. Akhlake ku wis hasanatil khuluq ora sing sayyatal khuluq. Mulai runtusan kabeh mikul kayu. Dipikul dhewe. Kita kok ya kowe dhisik iku kerawatan ngono tiga macan kok saiki mbok pikul. Zaman bojoku judes iku apa maringi keramat be aku. Jeng bojoku apik keramat iku ilang. Paham ya? Mulane wali-wali keramat iku wis bojone mesti judes. Iku kudu roh no. Mun saiki milih kudu judes apa keramat? Judes apa salihah? Karena kalau dibujur orang ngamuk aku juga susah. Susah tuh aku nak ngurangi keramat. Iya semua orang pangeran gawe. Jadi ikan kita itu lucu. Masa ngaji kulo temu mereka gawe uang lucu. Lucu neng ini. Kita itu kan yo iman termasuk gajaran itu ya sedekah haji zakat. Termasuk gajaran nyabari barang sing ngecewa no. Illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr. Tapi pas kesabaran tuh saatnya datang, bojo ngamuk, anak manja, protes, konco salah paham. Pas momen ini datang kita kecewa. Terus gue untuk ngamal lu lewat apa? Mana mulai jeng ngaji kulo nih, soalnya kok nak bojo ngamuk sanggup aset, nopo? Aset, nopo? Aset bangsa dan negara ini. Jadi nak sedino ngamuk pitu untuk gajaran ping pitu, pitu ping sepuluh, pitung puluh. Karena tak bulan, gak nak setahun, kira habis berantem. Mira. Temen tadi. Wah, itu sentak keramat ya. Paham gitu. Terus masalah subhanallah itu termasuk artinya. Jadi maha suci Allah itu macam-macam. Nah yang keempat ini sing elek. Ini kira ngono tenan. Sing keempat itu sing elek. Subhanallah beralih jadi kalimat ta'ajjub. Ta'ajjub itu transportasi kalimat sing wis keluar saka maknane maksud ya apa. Iku ironisa subhanallah yang keempat ini yang sering terjadi. Lan kula niku mari wiridan jenengan tapi tak warai cara berpikir ulama. Kados dewe bapak wae. Begini. Ma'ruf al-Farsi, Abu Yazid al-Bustami, semua guru-guru mursyid itu pernah ngalami dengan muridnya. Jadi begini misalnya. Mas subhanallah artinya kan maha suci Allah, yakin gitu. Yakin. Ya. Suatu saat ada seorang mursyid. Kalau enggak salah itu Abu Yazid al-Bustami, pokoknya orang mursyid-mursyid dulu. Beliau itu keramat usul. Ya keramat betul. Keramat usul. Muridnya beliau yang paling pinter ilmune. Kuwi ku tirakate nglangkai Abu Yazid, nglangkai gurunya. Dia misalnya poso lebih banyak, sholat sunat dia lebih banyak. Tapi dia ada usul-usul. Akhirnya dia tanya kepada gurunya. Ya Abu Yazid, kenapa saya sudah begini kok tidak usul-usul? Sementara ibadah saya sedang melangkai Anda. Jadi Abu Yazid, tapi usul itu gampang. Karung ini guri, gurunya itu punya corok ini kedelai. Kedelai itu dolen ning pasar, sunggi ning sirah. Kedelai itu ning guri, dolen ning pasar, sunggi ning sirah. Di kedelai saya itu kamu bawa ke pasar, angkat, dibawa, nama. Diangkut dengan Allah kepala. Terus muridnya muni, subhanallah. Udah kok Abu Yazid. Fawawah, gazabta, matabahta Allah, walakin sabahta nafsah. Udah kok Abu Yazid. Yoi kisih mari kira usul. Aku yakin kira mau cetak bening Allah. Tapi mensucikan diri Anda, antak ala hadal fi'lah. Kamu merasa diri Anda suci, gak pantas ngelakoni ngangkat. Terus kaya muni, subhanallah. Salih Ruhin dituduh. Seneng rondo nginceng terus bareng dekne gak terima. Subhanallah aku mbok tuduh ngono. Dia kan mensucikan dirinya sebetulnya. Bahwa dia tidak pantas tertuduh. sebagai penginceng roh doban. Mulane atok muni jancuk ku luwe apik ngono. Pang ge yo tak dicurigai wong atok muni apa? Jancuk. Timbang muni subhanallah tapi paham ya, jadi kapan-kapan nak disuruh gewang ini apa? Abu Yazid itu kok Fawawo, ma sabah tawwa, walakin sabah tak nafsa. Demi Allah, kue orang mau cetas bening awakmu dewi, tapi orang mau cetas bening Allah, tapi nas beno awakmu dewi. Mungkin rata-rata orang alim, yang alim alamat dan para pangeran biasa. Kalau kerja itu biasa, orang kedunan. Kalau sampai saat ini tempat pasar biasa. Lugo teng parkiran, lugo nego-nego, rusuh-rusuh biasa. Karena saya itu khawatir, kalau saya pakai status saya, aku orang pantas yang pasar, orang pantas di hutang. Jangan-jangan saya mensucikan diri saya, bukan mensucikan Allah. Nanti kalau misalnya kerungu, orang mau ngerasa dengan kulo, misalnya maupun buat nanti kalau kecewa itu tadi kalau anda kecewa terus bilang subhanallah fawawah masa bakta wawah lagi sabakta saat ruhin tak tuduh misalnya nginceng wong wedo terus dia gak terima kan bilang subhanallah lu nak Allah kan gak ngarah di dosa nginceng gak perlu kamu tasbihkan kan kamu begitu itu karena anda gak terima digosipkan begitu jadi tasbih paling bahaya makanya ketika yang keempat ini tasbih sudah mentransportasi tinggu nasbih no awa'i dewi-dewi lan urip wis di masalah biasa gini. Kulo yo di masalah, di utang, di masalah duwe. Ya saya punya dosa punya. Tak mbarno tak tesben urusane pangeran. Sing penting kita iku maca tasbih yakin subhanallah wa bihamdi. Sebab iki kalimat sing dadekno perhitungane pangeran ana langit bumi tiga. Paham ya? La ilaha illallah. Carane ngeten sampean tak wari carane mikir ulama. Mun niku ana tenan sampean iki dadi ahli jannah ge amin wis pokoke. Kira-kira cara kowe ngundang arsitektur, gawe neraka kuwi angel to, Ken? Wis jawab, Ken. Angel kan. Gawe sistem api sing abadi kan yo angel. Jerune. Nang kudu bego apa kowe? Wong dilebokno neraka, dadi mulai wong dilebokno iku ceboke tok ngisor ngenteni 70 taun. Wae kok golek kontraktor iki sing sanggup nggae kedalaman. Dadi wing-winge iki kira. Ayo sanggup para arsitektur sak donya. Kon gawe desain bangunan sing kedalaman itu paku bumi mau piro? Piro? Paling berang puluh meter gitu, berang puluh meter kan? Iku gak ada neraka kedalaman nih. Oh jangan tahu gue ini sakit. Iku mulai uang diceblok no tuh ini sorry nggak ini piro? Jeru tak gak? Weh, lah swargo, iku digawe mewah lah. Lot mau jajar ini wai-wai. Nak wes yakin ya, nak swargo bentuk engone kun rokok yakin ni. Nah, ternyata ini digawe mau terima digawe ini sudah digawe sebagai musabab. Sebabnya itu kalimat la ilaha illallah. Wa bihadzal kalimah khuliqatul jannatu wan nar. Karena kalimat la ilaha illallah rokok wes swargo digawe, yaiku Allah gawe ukuran sing lafat mau la ilaha illallah ikhlas didapok swargo, sing orang lafat mau blas atau menolak didapok neraka. Berarti neraka swargo digawe ya krana la ilaha illallah yaiku sing lafadzno dilebokno swarga, sing menentang dilebokno. Lha artine betapa hebatnya kalimat ini. Neraka swarga sing koyo ngono dasate digawe mergo jagani kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rumah sampe digawe angel-angel lho apa ya monggo iku tok. Lha kok terus gawe bumi pangeran? Lho mergo sing lafadzno la ilaha illallah iku manungsa, manungsa butuh mangan, butuh macam-macam digawe bumi. Tiga bumi akhirnya butuh tanduran, butuh mangan. Engko ben Allah duwe alasan gawe kesempatan awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakka. Yaiku dikek kesempatan berpikir. Lah engko sing berpikir bener terus salam anna la ilaha illallah dhatolal jannah sing ora ana. Berarti akhire langit bumi digawe ya krana la ilaha illallah. Swarga neraka wis digawe. Terus ana kata-kata ta mriki wa biha yurzakul khalqu. Dan karena tasbih kalimat tadi rezekine makhluk dikekno ya mergo ngoten. Allah maringi rezeki nak cara versi Allah ben wong duwe waktu mikir. Jadi kaya aku dibaro bae ben mangan ning bumiku gak apa-apa, sementing eling aku ruhin ben. Wong kafir ya ben akeh kesempatan nganti mati. Rezeki iki cara Allah lah ya ben wong dikai kesempatan memilih jalan yang benar atau yang salah. Engko sing salah neraka sing bener. artine semua ini ternyata kaitane dunya mbek swarga neraka la ilaha illallah subhanallah wa bihamdih. Jadi kemana ini disebut wong fa innaha salatul khalqi wa biha yurzakul khalq. Lah kalimat spesiale ngono kok kowe nak tahlilan turu iku piye dalane? Iku sing salah sing kesuwen apa sing turu, Pak? Lan ila ilmu sing asli ge sing diajar ulama ngeten iki ora usah jumlahe. Sing penting ngerti duduk perkarane. Wong apa dawuhe fa'lam, fa'lamu ngerti, ngerti iku ilmu. Ora penting napa jumlah. Lah kula jumlah-jumlahan ben jenengan yo akeh jenengan, jenengan wong nganggur. Moto piro wae oke. Tapi kan gak ono ilmune. Paham ya, dadi saiki kowe ngerti nggih. La ilaha illallah neraka digawe kanggo sapa? Sing menolak la ilaha illallah. Swarga kanggo sing meyakini. Berarti swarga neraka sing ngono mewahe yo digawe krana kalimat la ilaha illallah. Iku sing disebut kalimatul haqqin 'aliha nahya wa 'aliha namut wa 'aliha nub'ats insyaallah ta'ala napa minal amin. Iki kalimat ini luar biasa. Lan kula suwun sing ngaji teng mriki, nek mbet tahlil aja suwi-suwi. Atuh terangno, senajan to sak kalimat rong kalimat to terang. Yen teng narukan nak tahlil suwi-suwi, ra kiyaine kula saiki cepet. Dosungkan lho. Agar kiyaine sing sepuh wae tahlil suwi ora Gus, sedilulah sing penting wong ikhlas. Nek ikhlase ping telu ya ping telu aku. Benang bar nang wis penting napa? Tapi dari kiai itu yang ngono, wong-wong biasanya gue sedih loh ya, ikhlas suwi ya, ikhlas. Atau suwi bergajarannya untuk suwi waktu. Ngono-ngono ae. Wong nom-nom ya kurang ajar, ngger. Tahlil dipin bae iki sing guri sampe waduh ora suwi. Tapi akhir semua bare tahlil dipin Gus Pak wah cepet iki mesti. Ben tahlil kula iki cepet. Mula anut Kiai Sarbini dadi Kiai sing guys tambul pertama iki jenenge Kiai Sarbini. Ya iki rada cerita ora ana sanate nanti. Maksudnya ora ana sanate ora ana kitab kula iki fair. Nak tenggene dunia pesantren apa dunia napa lah istilah ini wae ana jenenge tambul Quran ta gedene cuwili. Riyen durunge fotokopi sak niki sing didol-dol wae apa iki. Niku teng Kudus mesti 20.000 niku teng pasar Kliwon niku. Sing setambul napa? Cuwili niku. Mau iku kadang wong Solo Jakarta nak kula tak karung. Setambul napa? Cuwili gawe koyo kuno iki nggo jimat kene. Mboten niku sing asli riyen sing gawe jenenge Sarbi. Ya Sarbini itu be generasi keempat gitu, tiang daerah kulo. Nah, dia terkenal wali itu senangnya gitu sambut. Jadi ini gaya mau bapak. Terkenal ini kulo gada tunggal. Tapi saya pastikan itu pun hilang. Aku rasa senang perkara ini. Aku sapa lah sambut minyak uang. Mau golek ya oleh wae nak ketemu. Nah itu dulu itu ya ini cerita lucu tapi masyhur cerita. Karena dia punya adat pesantren itu sering diundang tahlilan. Ada orang kaya ngundang beliau itu nyembelih sapi. Nyembelih sapi. Beliau karena ya wong alim mak saenake dhewe, saenake udele saenake. Walhasil teko iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun ki kula urusan kathah mulai. Mau maca pisan to. Sing digawe mangkel, perkara di sebelahno sapi mau nglakon lan pisan terus mulai. Walhasil suwe-suwe kan seminggu itu dengar kalau Soibul Bait itu geremeng perkarane. Di sebelah no sapi macam-macam tahlile mo sedih. Sesi wali emosi juga tersinggung. Jadi udang wong ejar. Udang ketok no wet kelapa cara beri aku gelugu ya. Ketok sapi digawe timbangan kan. Jajan loh timbangan. Sing sapi urem dicancang. Sapi tenan sapi urem gubudi dicancang. Mesti kan jompat dong. Ya jumpat kan ngomong sisi toke kosong. Sekisar bini teko disini ngomong agak, muni bisu langsung jumpat. Bisu langsung jumpat, tapi ini berdua. Bis kutok wis jumpat, apapun yang ngantik bang. Sangking keramat ya sekisar bini. Akhirnya sesungguh suga, mantun, ngempun nak ngonton cekak, mpun cekak. Sangking keramat. Akhirnya yang berbau beliau itu terus dikul terus dok termasuk Istanbul. Ini bu sejarah yang mana? Ah, yang daerah gula tu, yang diambil pertama. Nah, Abah Khalil Bangkalan, bener mengalim mana? Melainkan kena orang alim rasa aneh. Biasa aja. Nah, Abah Khalil Bangkalan itu yang gurunya Basim Asari. Ini bu parah menang. karena dia orang alim ya punya pesantren. Nak kenalkin wong mati mayit loh kan. Ngono ya wong mati. Yai kula nyuwun yang nalkin jenengan. Gitu. Nah, nalkin malah lucu ora kok. Kayak mudin-mudin diwaca cita-cita terus man pertama bae merebut kan. Kula nak eling nalkin eling guru SD sing sowan kula kurang ajar tenan. Kula nate sowani guru SD. Oh ya cerdas tangan. Gus kula badhe nangklep jenengan. Kula kemarin di sidang sama pegawai guru-guru SD. Karena saya ini dianggap orang yang membolehkan ujian nasional dibocorkan. Saya disalah-salahkan. Padahal saya punya argumen kuat. Saya ujian ini mungkin akhirnya dibocor lagi. Ya, ya. Saya ujian ini mungkin akhirnya sudah dibocor lagi. Ya, ya. Terima ujian nasional. Jadi dekne ben tingkat kelulusannya tinggi, cara dekne sudahlah bocorkan saja. Ya tentu enggak dituruti sama guru-guru lain kan. Bare enggak dituruti alasan itu ini gimana? Wong ujiane mung karena nangkir ujian dunia akhirat wae dibocorkan para kiai kok terima ujian ngene dibocor ora oleh. Ya tentu di rapat dia minoritas kan. Tuan aku. Cek Gus ketua sekolah kandhani lho. Oke, jan. Tapi mari cerdas, pikiran ini kok mari cerdas. Ya ora kena dinot tapi mari cerdas. Lah ya umpama ujianmu karena akhir dibocorkan mereka tersinggung kan para kiai jadi tangkap itu sama. Di sini biasa toh bocorno ngono. Biasa toh? Kena takok imar robuka jawab Allahu Rabbi. Pamane. Biasa kan dibocorno. Aman semua toh? Lah itu Mbak Khalil itu kalau nalkin tuh gini tuh. Cio, aku Khalil ya si Bangkalan. Pokoknya kayak takoi malaikat, pengiranam sopo, nabi sopo, jejab, ya mending ngetah ini Mbak Khalil. Jadi mana tuh? Mirin. Enggak neng jana jahliya yang ngomong. Ya cio, aku urusan ku hati, aku kaya ibu mulam. Pokoknya ngerti takoi malaikat, mending ngetah ini Mbak Khalil. Ya raro terus, iya malaikat itu. Mbak Khalil itu gurunya bahasa Mas Ari. Ya ampun. Jadi tiang-tiang sing pengagum Mbak Khalil. Jangan-jangan Mbak Khalil kalau nak takoi mending ngenteni ketua nih kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang kan akhirnya malaikat ngadepi kanjeng Nabi. Mulane saiki masyhur Ki Bisri wabe Gus Mus nak pidato orang. Pokoke nak ning swarga utawa ning mungkar nakir kok takoki ngenteni ketua rombongan. Ketua rombongan ini rahmati kok ben ngenteni malaikat. Kowe biasa ini kibis ini pokoknya nak takoi wong mongkar nakir jadi ngetah ini ketua apa? Rembungan salam mati se, yang ini kita dine dari kan ngetah ini apa? Ketua rembungan pun ya, jadi sampai saya paham ya kenapa istilah la ilaha illallah dengan kalimat itu langit digawe, swarga neraka digawe, paham ya? Mergo neraka digawe ukurannya adalah yang menolak la ilaha illallah, swarga digawe ukurannya yang menerima la ilaha illallah. Nah tentu kan mereka harus diberi ruang berpikir lah. Di sinilah juga itu. Terus awalam nu'amirkum ma'ayatazakkaru fihiman tazakkar. Kamu saya kasih umur, di mana di umur itu ada kemungkinan orang yang ingat menjadi ingat. Artinya nak sinayiling di salano pengeran, mereka dikai ruang waktu untuk ingat. Disebut nama awalam nu'amirkum ma'ayatazakkaru fihiman tazakkar. Pun kita terus kalau suun ngaji niki kan Dul Hijjah ya, napa wal fajir wa napa asyar tetes nak menawi wonten sing beto tulisan wingi nggih diwaos. Enak kula ya apal masuk iki ne rapal. Mugi-mugi gitu. Poe kula sampai mungkin 7 bulan ke depan ya. Poe sampai napal. Karena wiridan itu saya dapatkan dari Sayyid Abi Bakar Sato yang ngarang Ya'na Tutolibin itu. Sanad saya ini kitab Sara Ikhya. Sara Ikhya itu kalau sanad saya itu dekat sekali. Beliau itu kapundhut itu 1300. Dados sampun awal banget iki nembe wingi. Sekarang kan pinten 1436 iki. Beliau itu abad 13. Dados beliau itu punya murid namanya Ki Abdul Manan. Dados sarahnya Ikhya itu yang ngarang kiyainya orang Jawa. Ya bae yang Yaman. Zabit itu di Yaman. Beliau punya murid namanya Ki Abdul Manan. Ki Abdul Manan punya anak namanya Ki Abdul. Ki Abdullah di anak jenis Kiai Mahfud Termas. Paham ya? Kiai Mahfud Termas di murid alim jenis Kiai Fakih Mas Kumambang. Gresik Mas Kumambang budi. Ya, tapi ketemunya di Mekah semua. Kiai Faqih di murid Mbah Zubair. Mbah Zubair punya murid putranya Kiai Maimun. Kulo ngaji kalian Mbah Mun. Terus sanate nggih dekat sekali. Misale kulo Mbah Mun, Kiai Zubair, Kiai Faqih, Kiai Mahfud, paham ya? Kiai Abdullah, Kiai Abdul Manan, terus Sayyid Sinten. Itu kalau di dunia ini dihafalkan. Nah, Ya'ana Tutolibin malah dekat lagi dengan keluarga saya. Karena cucunya yang ngarang Ya'ana itu dulu pernah hidup di daerah saya. Bahkan ibu saya itu punya kursi yang pernah dipakai Said Hamzah satu. Karena dulu mbah saya itu pernah dikasih. Akrab sekali dengan keluarga saya. Jadi Said Abi Bakar satu itu punya kakak juga guru beliau namanya Said Umar satu. Said Umar satu itu gurunya Mbah Mat Sarang, mbahnya Mbah Lukman ini. Terus mbahnya Mbah Mun namanya Mbah Mat itu dulu ngaji sama Said Umar satu. Said Umar satu punya adik namanya Said Abi Bakar satu plus muridnya. Yang ngarang Ya'ana Tutolibin. Jadi misalnya sanad saya malah dekat lagi karena ya dekat sekali. Karena kalau dalam tradisi kita itu ngukur sanad. Pentingnya sanad itu tadi. Orang akan ngomong sesuai teorinya ulama. Kalau kamu udah ulama ngomongnya pasti gini. Jenenge dunya digawe ana pakanan ganti pangan. Ana wedok ganti rabi. Jadi terus pikirannya orang-orang sekuler sekarang, masuk lafadz la ilaha illallah ramangan ya lesu. Ya sudah begitu, ngomongnya kemana-mana, wiridan terus gak mangan ya lesu, wiridan terus gak kerja ya kelaparan. Kan aneh, dan mereka merasa intelek, merasa alim, merasa pinter dengan ngomong seperti itu. Lha iku wong ning dalan ya iso ngomong nek wiridan tok ramangan lesu ra iso. Wedhus wae ora nek wayahe mangan iku ya mangan ben ra lesu. Wong ngomongan ngono kok bangga, paham ya omongan ngono wae kok. Wedhus ya ora nek ramangan iku lesu, mulane nek wayahe mangan. Mangan. Lha ngono omongan ngono kok bangga, blok goblok. Bangga yang ngomong kase wong alim iku mau neraka digawe kaya ngono jerone kanggo sing ngrang lafadzno la ilaha illallah. Swarga digawe mewah ngono kanggo sing menerima la ilaha. Berarti swarga neraka digawe krana hadhil kalimah. Lah karena hadhil kalimah ini butuh jeda waktu untuk berpikir Allah gawe donya, yo gawe rezeki disebut awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man. Lah nek kowe maca kitab ngene akhire kowe duwe mindset cara berpikir anda ikut ulama. Ya bener dewe bapak mau hak kowe ku sinau. Paling gak kena sinau pikiranmu ya koyo pikirane ulama. Mergo kowe maca kitab akhire pikiranku koyo saya debiti mergo maca karangan beliau. Beliau niru Ihya karena beliau menyarai Ihya. Ihya niru Imam Haromain, Imam Haromain niru Qobal Shahir. Niru dhuwur-dhuwure akhire niru Ibnu Umar kan gurune Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik niru Imam Zuhri. Nggih gurune Imam Malik jenenge Imam Sinten Zuhri. Imam Zuhri di guru jenis Imam Nafi', Imam Nafi' di guru jenis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar di guru karwan malami Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Lah aku nganggo paham wong ramangan lesu iku wedhus ya ora. Tapi yen apa? Bedane ra iso omong. Tapi kan roh nyatane nak lesu ya mangan ya. Lah nek aku lesu mangan kok bangga ini ilmu kelas tinggi tingkat iku ngono ae. Nah, mulane pangeran nak ngenyek wong sing berpikir ngono iku ula ikakal an'am ibalhum napa? Aduh, uteke wis kaya an'am. An'am iku apa kan artine an'am? Raja kaya jare lho, raja. Bon ge jelas ge dadi sekolah waca wali ge hadis ini tetes umpama la ilaha illallah ditimbang ambil langit bumi mesti menang la ilaha illallah perkara ini ge gampang. Langit bumi digawe krana la ilaha illallah kok saiki la ilaha illallah dimusahno. Langit bumi mesti menang napa? La ilaha illallah. Wa kulawa wasya ping pitu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-izan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-izan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy. Alhamdulillahi mil al-izan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsy.